malam saat ku berjalan sendiri. Nikmati indah suasana ramai kota. Duit cuma kucing pun tak jadi masalah. Jauh-jauh sedikit biar hitung-hitung malah saja. Cewek gak bakal pernah.